Terhitung sejak Juni 2010, musisi Benny Panjaitan atau yang lebih sering dikenal sebagai Benny Panburst menderita penyakit stroke. Alhasil dalam 3 tahun belakangan ini, Benny Panburst akan menghilang dari panggung musik tanah air. Melihat kenyataan Benny Panjaitan itu, Judika yang juga berkecimpung di dunia musik merasa prihatin dan tergerak hatinya untuk bersilaturahmi ke kediaman seniornya tersebut. Ya, pemirsa, saya sudah berada di kediamannya Om Benny Panjaitan, salah satu personel dari Panburst, Panjaitan bersaudara kita kenalnya, dan kita tahu sekarang keadaan Bang Benny itu kurang sehat karena kena serangan stroke dan sudah kurang lebih 6 tahun gitu. Makanya kita sekarang singgah di rumah untuk melihat keadaan Bang Ben seperti apa sekarang ini. Yuk kita masuk. Kehadiran Judika disambut hangat oleh sanak keluarga Benny. Mereka pun mengajak Judika untuk berjumpa dengan Benny yang masih di pembaringan di salah satu ruangan rumahnya. Ya, pemirsa, kita udah ada di rumah dan kita ketemu ini kakak saya, istrinya Bang Ben. Halo, Kak. Halo. Ini kita dari pemirsa mau lihat kondisi Abang sekarang gimana? Oke. Ada Abang di kamar. Mari kita kalau mau ke kamar, ayo. Kita lihat ya. Bang Ben ada di kamar. Yuk. Silakan. Halo Abang, apa kabar Bang? Aku pegang sini aja lah, aku tahu Abang lagi capek. Kita lagi mau lihat kondisi Abang terakhir sekarang ini. Kakak bisa jelasin gak, Kak? Abang udah berapa lama terbaring di seperti ini, terus keadaannya Abang sekarang seperti apa? Beliau seperti ini sudah kurang lebih hampir 6 tahun. Dan ya puji Tuhan lah, sampai saat ini sih kondisinya mulai pulih lah ya. Ya, mulai membaik gitu loh. Di balik kebahagiaan yang terlihat di wajahnya, Judika barangkali tak percaya dengan lamanya derita yang dialami Benny hingga sekarang ini. Tak mengherankan pula jika Judika tampak menanyakan banyak hal mengenai kondisi Benny. Dia masih kenal dan dia masih memorinya juga masih bagus sekali. Cuman memang dia gak bisa mengeluarkan suara karena memang mungkin pita suaranya terganggu. Oh, kalau jadi gak bisa bicara lagi udah? Kurang jelas. Bisa tapi tidak jelas gitu loh. Lebih pakai ya. Ekspresi. Ya, pakai ekspresi aja. Terapi. Dia masih terus ikuti terapi. Rasa tak percaya Judika barangkali cukup beralasan mengingat ia sangat mengidolakan Benny Panburst. Bagi Judika, Benny adalah master dalam penghayatan lagu. Lagu-lagu yang dikreasikan pun selalu memiliki unsur cerita yang mampu menggugah hati. Dan di hadapan Benny, Judika melantunkan sebait lagu Gereja Tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja. Yang polos hatinya bercerita. Gitu. Tuh Abang dengar tuh, Abang dengar masih bisa tepuk tangan berarti. Waduh. Aku kayak ikut lomba nyanyi dapat nilai bagus. Good. Oh iya, aku favorit sama Panburst dan vokalnya Bang Ben karena makanya kan vokal Bang Ben kan tinggi, sama kita nih tenor-tenor kan. Makanya kayak Gereja Tua, Akhir Cinta itu lagu favorit. Aku ada beberapa lagu favorit yang paling sering ku nyanyikan. Memang yang pertama ku kenal dari Panburst itu Gereja Tua. Karena itu bukan lagu ku aja, dari bapak, kakek, abang-abangku tuh semua. Lagu itu kayak lagu, kira-kira kalau lagu-lagu anak-anak tuh kayak lagu Pelangi-Pelangi. Semua baru lahir kayaknya udah tahu lagu itu gitu. Lagu-lagu yang dikreasikan oleh Benny Panburst seakan-akan tak tergerus zaman dan selalu abadi. Untuk itu Judika pun mengajak semua junior di dunia musik untuk bersyukur dengan karya-karya musik yang diciptakan oleh pendahulu mereka. Ya, kita bersyukur dan ya aku termasuk yang bangga yang masih bisa lihat Abang yang memang jadi idola dan menginspirasi banyak kita penyanyi-penyanyi. Dan kita tahu lagu-lagu dulu tuh lebih legendaris ya, lebih... Lebih ini juga lebih memorable sampai sekarang, lebih abadi gitu. Dan ya bangga lah bisa belajar dari lagu-lagu Abang. Sampai sekarang aku juga bisa seperti ini ya. salah satunya berkat lagu-lagu dari Panbers gitu. Dan ya kita wajar, dan penyanyi-penyanyi muda itu harus bersyukur senior-senior kita sudah melakukan lebih dulu dari kita karya-karya yang terbaik. Dalam perjalanan karirnya, Judika tak sekedar mengidolakan sosok Benny, tapi juga merasakan kehadirannya sebagai seorang guru seni yang baik. Oleh karena itu, dalam kunjungannya kali ini, Judika mengungkapkan niatnya untuk bisa berduet bersama seniornya tersebut. Meski demikian, kesembuhan Benny yang menjadi doa utama Judika saat ini. Aku pribadi berdoa untuk kesehatan abang, dan kalau bisa nanti kalau udah sembuh kita duet lah, kita lagu-lagu abang itu. Kita juga pemirsa jangan lupa untuk selalu menyelipkan atau mensisipkan Bang Ben di dalam doa kita, supaya Bang Ben tetap semangat, bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ya, makasih doanya semuanya. Kita mohon doanya aja dari semua, biar Bang Benny lebih cepat lagi bisa berkumpul lagi sama-sama kita sekalian. Menjumpai sang idola yang terbaring di pembaringan tentu saja tak pernah diharapkan Judika. Namun itulah hidup manusia yang tidak bisa berpaling dari tantangan dan kenyataan. Begitupun dengan kenyataan yang dialami oleh Benny saat ini. Hanya dalam doa Judika bersama segenap sanak keluarganya mengharapkan kesembuhan bagi Benny Panbers. Tuhan berkati terus, sehat terus. Puji Tuhan, kata iya, makasih Bang. Tuhan berkati, amin, amin, amin, amin. Sehat terus ya Bang ya. Sehat terus. Kucumlah dikit tangan Bang. Thank you. Kak. Terima kasih ya. Ayo, sampai jumpa. Ketemu. Ya pemirsa, itu tadi keadaan Bang Ben terakhir, yang mungkin banyak dari kita udah gak tahu juga keadaan Bang Ben terakhir seperti apa. Dan kita udah lihat, kita doakan sekali lagi, Bang Ben lagi terbaring sudah hampir 6 tahun, dan 3 tahun hampir total sudah tidak bernyanyi lagi. Untuk itu kita doakan, kasih semangat terus, kita doakan yang terbaik, sehat, bisa nyanyi lagi, bisa menghibur semua fans Panbers yang ada di seluruh Indonesia sekali lagi. Terima kasih sekali lagi buat doanya, saya pamit, God bless. Thank you. Ini berganti.